dua berdua, kita menjalin cinta baru matang. Namun nang sangsara indah kunjung nyorado menimpa kita. Usah came denai bebali you.